Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih membaca hadis yang ke-6. Al-Hadithus Sadis. Ya, tentang al-Muslim wal-Mu'min wal-Mujahid dan juga al-Muhajir. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan al-muallif tentang al-muslim, siapa seorang muslim yang sebenarnya, dan juga al-mu'min, seorang mu'min sebenarnya. Sekarang kita lanjutkan yang setelahnya tentang al-muhajir. Qala al-Syaikh al-Allamah Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrata allati hiya fardu aynin ala kulli muslimin bi annaha hijratu dhunubi wal ma'asi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-hijrah, yang mana ini merupakan fardu ain, perkara fardu ain bagi setiap muslim, bahwa hijrah yaitu hijratu adz-dzunub, meninggalkan dosa-dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Beliau mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang muhajir, berhijrah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, adalah seseorang yang meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini al-muhajir yang sebenarnya, yang hakikatnya. Seorang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kata Syekh, wa hadzal fardu la yasqutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalihi. Dan kewajiban ini la yasqutu, tidak akan gugur, tidak akan gugur dari setiap mukallaf, setiap mukallaf di setiap keadaan, dari keadaan-keadaan yang ada. Ini tidak mungkin apa, gugur. Kenapa? Fa innallaha harrama ala ibadihi intihakal muharramat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi hamba-hambanya untuk menerjang al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Wal-iqdama alal ma'asi, dan Allah mengharamkan bagi seluruh hamba, dari hamba-hamba Allah, untuk lancang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tidak akan pernah gugur kewajiban ini bagi setiap mukallaf. Kewajiban hijrah, nah, yaitu meninggalkan segala apa yang Allah larang dari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, akan senantiasa nam disyariatkan al-hijrah. Kemudian wal hijratul khasatu, adapun hijrah yang khusus, hijrah yang khusus, allati hiya al-intiqalu min baladil kufri awil bida'i ila baladil islami wa sunnah, juz'un min hadhil hijrah. Adapun hijrah yang khusus, yaitu hijrah berpindah dari negeri kafir atau negeri kebid'ahan menuju negeri Islam dan negeri sunnah, ini merupakan bagian dari hijrah, merupakan bagian dari hijrah yang disebutkan dan ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laysat wajibatan ala kulli ahadin. Dan hijrah ini tidak wajib bagi setiap orang. Hijrah khusus ini berpindah dari negeri kafir atau negeri kebid'ahan menuju negeri Islam, negeri as-sunnah. Ini tidak wajib bagi setiap orang. Wa innama tajibu biwujudi asbabiha al-ma'rufah. Namun hijrah ini wajib dengan adanya sebab-sebab, faktor-faktor yang sudah dikenal dan diketahui, yang mengharuskan seseorang harus hijrah, berpindah. Nah, jika ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang mengharuskan seseorang untuk berpindah dari tempat tersebut, maka hukumnya wajib. Namun jika tidak ada, maka tidak wajib. Bisa jadi hijrah, dia berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain, ini hukumnya sunnah saja. Ya. Atau boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Ini perkara yang ketiga ya, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-hijrah. Al-hijrah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini menjelaskan dan membagi hijrah ini ada tiga macam. Di dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan bahwa secara rinci al-hijrah ini ada tiga. Yang pertama, hijratul amal, hijrah dari amalan, artinya meninggalkan amalan, amalan-amalan yang haram, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini seperti yang ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, meninggalkan segala amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang di dalam agama Islam ini. Ini wajib bagi setiap mukallaf. Kemudian yang kedua, hijratul makan, hijrah meninggalkan tempat. Hijrah ya, meninggalkan tempat menuju tempat yang lain, dari tempat kekufuran atau kebid'ahan menuju negeri Islam dan negeri sunnah. Ini tidak wajib bagi setiap orang. Nah, seseorang dia berpindah dari tempat tinggalnya awalnya, asalnya, yang mungkin di situ banyak kemaksiatan, banyak dosa-dosa yang dilakukan di dalamnya, kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, maka dia pindah ke tempat yang lain. Yang di tempat tersebut terdapat kelompok ahlu sunnah wal jamaah, berusaha menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saat dianjurkan. Nah, tidak sampai wajib. Kemudian yang ketiga, hijratul amil, meninggalkan al-amil, pelaku dosa, kemaksiatan, atau bahkan kekufuran. Hijrah yaitu meninggalkan pelakunya. Enam, baik pelaku dosa dan dia mujahir, terang-terangan di dalam melakukan dosa tersebut, atau pelaku kebid'ahan, apalagi sudah dihukum oleh para ulama sebagai al-mubtadi', ahlul bid'ah. Kemudian al-kafir, pelaku kekafiran, kekufuran, maka disyaratkan untuk meninggalkan enam orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tentang hijratul amil, hijrah yang meninggalkan pelaku dosa atau kemaksiatan, atau kekufuran jika perbuatan yang ia lakukan ini merupakan kekufuran atau dia orang kafir, ini disyariatkan meninggalkan atau menghajar orang tersebut. Dan di setiap keadaan, karena dia orang kafir. Namun jika dia melakukan perkara dosa kemaksiatan, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, dia tetap Muslim. Maka di sana disebutkan ada hadis yang melarang menghajar seseorang, orang Muslim ya saudaranya, lebih dari tiga hari. Yang diperbolehkan ini hanya sampai 3 hari. Nah, jika pelaku tersebut masih muslim. Dan juga perlu diperhatikan maslahat dan mafsadahnya. Nah, maslahat dan mafsadahnya. Jika dengan menghajar orang tersebut ya, karena dosa, kesalahan yang ia lakukan, baik terkait dengan hak-hak Allah, hak-hak saudara-saudaranya kaum muslimin, jika ada maslahat maka dilakukan. Sehingga dengan dia dihajar ya, kaum muslimin menghajar orang tersebut, dia sadar dan dia bertobat. Sadar dia bertobat, maka ini yang diharapkan. Ini diantara faedah dari hajar, ya, meninggalkan pelaku dosa dan kemaksiatan, agar orang tadi ya yang melakukan dosa kemaksiatan sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 macam hijrah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan baca penjelasan al-muallif rahimahullah. ثم قال المؤلف رحمه الله وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-mujahid, seorang yang berjihad yang sesungguhnya, yaitu alladzi jahada nafsahu, seorang yang menjihadi dirinya, ala ta'atillah, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mujahid yang sesungguhnya, seorang yang berusaha menjihadi ya dirinya sendiri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Ya, seorang mujahid yang sesungguhnya adalah seseorang yang menjihadi dirinya sendiri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjihadi dirinya, jiwanya, hawa nafsunya, dia kekang untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nafsa mayyalatun ilal kasali 'anil khairat. Karena sesungguhnya jiwa ini sangat cenderung, sangat condong untuk al-kasal, malas dari melakukan kebaikan-kebaikan. Jiwa ini, jiwa-jiwa kita ya, ini sangat cenderung, sangat condong untuk apa? Malas, loyo ya, dari melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di antaranya kebaikan apa? Talabul ilm, mempelajari ilmu, ilmu agama. Ini sangat malas. Nah, butuh keseriusan, kesungguhan, pengorbanan. Berkata sebagian ulama, lan yanalal ilma birahatil jism. Tidak akan mendapatkan ilmu, ilmu agama dengan jism, badan yang santai-santai. Tidak akan mendapatkan ilmu. Artinya, ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu, apalagi ilmu din, ini butuh kesungguhan. Melawan hawa nafsunya, sifat malasnya, berusaha dilawan. Mengekang hawa nafsunya. Dan juga amalan-amalan yang lain, amalan yang wajib, sholat jamaah diantaranya. Ini jiwa ini malas. Butuh apa? Butuh dilawan, dijihadi jiwa kita untuk semangat di dalam menjalankan ibadah sholat. Sholat, apalagi sholat subuh. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat atau sholat subuh dan juga sholat asar. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjalankan dua sholat di waktu dingin, sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah. Rasul menyatakan dia akan masuk ke dalam jannah. Kenapa? Karena jika seseorang dia bersungguh-sungguh menjalankan dua sholat ini, ini sholat yang sangat berat, kondisi yang berat untuk ditegakkan, dijalankan sholat ini, subuh, sholat asar. Kemudian dia mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya, sholat yang lainnya lebih mudah. Sholat subuh, ketika tidak bangun, ini pasti banyak godaan dari syaitan. Ini sudah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang hamba ketika tidur ini diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Setiap ikatan syaitan ini membisiki. Tidurlah. Alaika laylan tawilan. Kamu masih memiliki waktu malam yang lama. Masih lama malam. Ini tiga ikatan. Berusaha kita melepas tiga ikatan ini. Apabila seseorang dia bangun, kemudian berzikir, membaca zikir bangun pagi. Insyaallah masih hafal ya. Zikir atau doa bangun tidur. Ini penting karena setiap hari kita butuh ilmunya ini diamalkan. Zikir ketika bangun tidur. Ketika seorang hamba dia bangun tidur, kemudian berzikir, maka akan lepaslah ikatan yang pertama. Akhirnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini jangan lupa. Jika membaca zikir ya, dalam doa ini akan lepas ikatan apa? Yang pertama. Wa idza tawaddaa, kemudian jika hamba tersebut berwudu, maka akan lepaslah ikatan yang kedua. Berwudu. Kemudian jika hamba tersebut salat sunnah, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Akan lepas ikatan yang ketiga. Dan di pagi harinya dia akan, ada jiwanya dia akan semangat, akan sungguh-sungguh ya bergas di pagi harinya. Nah, jika berhasil melepas apa? Tiga ikatan ini. Nah, namun jika tidak, Rasul mengingatkan, asbaha nafsuhu kaslan. Di pagi hari jiwanya akan malas, akan loyo, akan malas. Nah, ini berusaha kita menjihadi jiwa-jiwa kita ini. Nah, karena jiwa kita ini sangat condong dan cenderung malas dari kebaikan-kebaikan. Kemudian di antara kebaikan yang lain adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Keutamanya besar. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Nah, keutamaan sangat besar. 2 rakaat itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Nah, rumah yang kita miliki. Nah, atau mungkin ketika kita memiliki kekuasaan sebagai bupati atau presiden bahkan, itu sangat-sangat jauh. Belum. Ya, keutamanya lebih besar lagi, dunia dan seisinya. Namun ya, ini butuh apa? Butuh diri kita dan berupaya menjihadi jiwa-jiwa kita ini. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nah, 2 rakaat. Nah. Dan juga sholat-sholat yang lainnya. Sholat sunnah. Atau amalan-amalan yang lainnya. Ini butuh. Nah, barakallahu fikum. Menjihadi jiwa-jiwa kita. Nah. Kemudian, fa inna nafsa ammaratun bisu, juga bahwa jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya jiwa kita ini akan terus senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Merintahkan kepada kejelekan. Nah, kejelekan tatkala kita lancang melakukan kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan terkait dengan hak-hak manusia. Ya. Mengambil hak-hak mereka tanpa hak, ya, tanpa alasan yang benar, Ini butuh dikekang hawa nafsu kita. Sari'atu ta'athur indal masaib, dan juga karena jiwa kita ini sangat cepat mengeluh ya ketika mendapatkan musibah. Cepat mengeluh, merengek ketika mendapatkan musibah. Nah, butuh jiwa kita ini dikekang, jangan sampai melakukan perkara yang dilarang, meratapi ya, dengan memukul pipi, menyobek-nyobek kerah baju, atau mengucapkan ucapan jahiliyah, ucapan yang dilarang. Ini berusaha kita jihadi jiwa-jiwa kita ini. Wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atullah wa thabatiha 'alaiha, dan butuh kepada kesabaran dan kepada jihad di dalam mengekang diri-diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh jihad, pengorbanan, butuh usaha untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thabatiha 'alaiha, dan juga butuh kesabaran di dalam upaya kita untuk istiqamah, sabat di atas ketaatan kepada Allah. Butuh mujahadatiha an ma'asillah, berusaha menjihadi jiwa-jiwa kita dari kemaksiatan kepada Allah. Wa rad'iha anha, berusaha menjauhkan diri kita dari kemaksiatan dan dosa tersebut. Wa jihadiha 'ala as-sabri 'inda al-masa'ib, butuh untuk menjihadi jiwa kita untuk senantiasa sabar ketika mendapatkan musibah-musibah. Wa hadhihi hiya at-ta'at, dan inilah yang dimaksud dengan at-ta'at, ketaatan. Ini dimaksud dengan at-ta'at, ketaatan. Ya, ketaatan kepada Allah. Imtithalul ma'mur, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabul mahdzur, meninggalkan perkara yang dilarang. Wassabaru alal maqdur, yang ketiga, sabar di dalam menghadapi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ini, ini adalah ketaatan. Yang pertama bah imtithalul ma'mur, menjalankan, melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan perkara yang dilarang, perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Bersabar. Ya, takdir yang jelek, yang tidak dia sukai. Ini enam adalah ketaatan. Fal mujahidu haqiqatan, sehingga al mujahid, seorang yang mujahid yang sesungguhnya, ya, man jahadaha ala hadhil umur, seseorang yang bisa menjihadi jiwanya untuk melaksanakan, mewujudkan tiga perkara ini. Ini mujahid yang sebenarnya, yang bisa menjihadi jiwanya untuk merealisasikan pada dirinya tiga perkara ini. Litaquma biwajibiha wa wadhifatiha, sehingga dia bisa menegakkan kewajiban-kewajibannya dan tugas-tugasnya. Nah, ini al-mujahid haqiqatan, seorang mujahid yang sesungguhnya. Wa min asrafi hadzan naw'i wa ajallihi, kemudian kata Syekh, dan termasuk dari jenis jihad yang paling mulia, yang paling agung, mujahadatuha ala qitalil a'da, menjihadi jiwa-jiwa kita untuk memerangi musuh-musuh. Nah, menjihadi jiwa kita agar ikut ya, andil di dalam memerangi apa? Musuh-musuh. Wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'li, memerangi mereka ya, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan. Enam, ini dengan penjelasan. Ini tugasnya para ulama, ahlul ilm, menjihadi para musuh dengan ucapan. Hujjah wal bayan. Hujjah wal bayan. Wal fi'li, dan juga menjihadi mereka, memerangi mereka dengan perbuatan. Bisaif wassinan. Ya, dengan senjata. Fa innal jihada fi sabilillahi dzurwatu sanamiddin. Karena sesungguhnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan puncak tertinggi agama Islam. Ya, berjihad fi sabilillah ini merupakan puncak tertinggi agama Islam. Nah, kemudian kata Syekh, fahadhal hadith, maka hadith ini, ya, kata Syekh, man qama bima dalla alaihi, barang siapa yang menegakkan dan menjalankan apa yang ditunjukkan dalam hadis ini, faqad qama biddini kullihi, maka sungguh dia telah menegakkan agama seluruhnya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang pertama, seseorang yang enam kaum muslimin merasa aman atau selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini sifat yang pertama. Wa aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Manusia merasa aman dari gangguan terhadap darah-darah mereka, harta-harta mereka. Wa hajara ma nahaa Allahu anhu, yang ketika dia pun meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada nafsahu ala ta'atillah, dan dia pun berusaha menjihadi jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah. Fa innahu lam yabqa minal khairi ad-dini wa dunyawi, maka sesungguhnya tidak tersisa dari kebaikan agamanya dan dunianya, al-zahiri wal batini syai'an illa fa'alahu, baik kebaikan zahir yang nampak maupun yang tersembunyi batinnya sedikit pun, melainkan pasti dia sudah menjalankannya, melakukannya. Fala minasyari syai'an illa tarokahu, dan tidak tersisa sedikit pun dari kejelekan-kejelekan melainkan dia sudah meninggalkannya. Wallahul muwafiq wahdahu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan taufik satu-satunya. Naam. Wallahu a'lam shawab. Ya, dengan demikian telah kita selesaikan ya, membaca penjelasan al-mu'allif rahimahullah untuk hadis yang ke-6. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Ya, bermanfaat bagi kita semuanya. Naam subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.